Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika seorang mukmin dipertemukan dengan mukmin yang lain, ada ikatan ukhuwah, persaudaraan antara satu dengan yang lain. Dan itu kenikmatan yang Allah ingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Wadhkuru idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingat oleh kalian ketika dulu kalian bermusuhan, saling benci, lalu Allah satukan hati-hati kalian, dengannya kenikmatan itu kalian menjadi bersaudara satu dengan yang lain. Maka hanya Allah yang kuasa mempersatukan dan mempertemukan kalbu seorang mukmin dengan kalbu saudaranya yang lain. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalaupun kamu membelanjakan infak dengan seluruh yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa kamu mendapatinya. Tidak akan bisa kamu mempersatukan mereka. Karena hanya Allah yang mampu melakukan itu. Kenikmatan besar. Yang karenanya pula kufar, musyrikin salah satu dari penyesalan mereka dan ratapan mereka di neraka. Wal'iyadzubillah, karena mereka tidak punya saudara fillah, karena Allah teman yang baik, karena Allah, sehingga mereka ucapkan seperti yang Allah kisahkan kepada kita, fama lana min syafi'in, kita tidak punya orang-orang yang memberi syafaat kepada kita, wala sadiqin hamim, dan kita pula tidak punya teman yang hangat, artinya teman yang baik, yang akrab, yang saling mencintai karena Allah, disesali dan diratapi oleh ahli nar. Nah, karena itu kenikmatan besar yang Allah berikan hanya kepada mukminin, wajib mereka syukuri dan mereka jaga. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, laisa surur ya'dilu suhbatal ikhwan. Tidak ada kesenangan yang melampaui atau yang menandingi berteman dengan ikhwan, saudaramu karena Allah, karena iman. Wala ghamma ya'dilu firaqahum. Sebagaimana pula tidak ada kegelisahan, gundah gulana yang sebanding dan menyamai ketika berpisah dengan ikhwah, saudaramu yang mencintaimu karena Allah. Demikian disadari dan difahami hal itu oleh para a'imah dan orang-orang besar rahimahumullahu ta'ala. Maka adanya ukhuwah tentunya hal besar yang harus dijaga oleh setiap mukmin, karena kenikmatan jika tidak dijaga akan tercabut. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am wa hudha fi ta'ati rabbil 'ibad fa rabbul 'ibadi shadidun niqam. Jika kamu dalam kenikmatan jaga kenikmatan itu, karena dosa, pelanggaran, penyimpangan menyebabkan kenikmatan itu tercabut, hilang. Letakkan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Ibad. Karena Allah dahsyat azab dan hukumannya, nas'alullah al-afiyah wassalama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya seperti kita tahu bersama, mahabbah fillah besar, fadilah-fadilahnya ma'ruf. Bagaimana Rasulullah jadikan itu salah satu dari 7 orang yang akan dinaungi Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Sab'ah yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla ila dhillu wa rajulun atau wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah, berpisah dengan kematian. Di atas itu pula, di atas ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, dan Rasul pun menyebutkan al-mutahabbuna fillah ala manabira min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada. Orang yang saling mencintai karena Allah, di akhirat Allah letakkan di tempat tinggi dari cahaya, tempat yang karenanya membuat iri para nabi dan para syuhada. Iri dalam pengertian positif, ingin mendapatinya tanpa berharap kenikmatan itu tercabut dari yang mendapatinya. Jika keutamaan-keutamaan ini besar, tentu menuntut adanya perjuangan, adanya pengorbanan agar ini betul-betul lestari dan langgeng pada mereka. Ada sesuatu yang harus mereka korbankan dan mereka berikan demi terus diberikan kepada mereka dan dijaga kenikmatan ini. Ada yang sebanding mereka berikan. Oleh sebab itu pula para ulama Islam menyebutkan kepada kita beberapa perkara yang hendaknya dijaga selalu oleh seorang muslim di dalam memelihara persatuan atau persaudaraan dan cinta karena Allah. Maka perkara terpenting, di antara perkara yang terpenting, yang pertama adalah sahibuddin. Tentunya yang dia pilih adalah orang yang punya agama, artinya akidahnya benar, manhajnya sesuai salafus saleh, akhlaknya dan seterusnya. Itu yang Rasulullah sebutkan jalisus saleh ka hamilil misk, teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kamu bisa beli, kamu bisa diberi, kamu bisa mendapati bau wangi darinya. Maka itu yang diupayakan untuk dicari. Kata Bilal ibnu Sa'ad, saudaramu yang setiap kali bertemu denganmu mengingatkanmu tentang bagianmu di akhirat, ini urusan agamamu, lebih baik dari saudaramu yang tiap kali bertemu denganmu hanya memberi dinar, ini memberi harta, memberi uang kepadamu, itu dunia. Tapi yang ini jauh lebih berharga, akhirat. Sahibuddin yang selalu menasehati kamu, membimbing kepadamu, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Perkara yang kedua, harus adanya tasamuh, saling besar hati untuk memaafkan. Wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa manusia pada dasarnya pelit, tidak mau melepas haknya, menuntut apa yang menurut dia itu miliknya, terutama itu kehormatannya, hartanya, nama baiknya, dan segalanya. Tidak mau dia lepas sedikit pun. Tidak akan bisa ini dia pertahankan kalau dia ingin mempertahankan persaudaraan dan cintanya karena Allah dengan ikhwahnya yang lain. Harus ada yang dia korbankan, lapang dada dan memaafkan. Allah sebutkan sifat muttaqin wal kadhimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu orang-orang yang menahan emosinya, memaafkan orang lain yang berbuat kejelekan padanya, dan Allah cinta kepada yang berbuat ihsan. Dan ma'ruf hadits Rasulullah di Muslim, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Semakin seorang hamba memaafkan, semakin Allah tambah kemuliaannya. Hal ini karena namanya orang ketika berkumpul banyak pasti ada gesekan di sana, tidak mungkin tidak. Kalau jalan sendiri-sendiri nggak akan ada masalah, tapi ketika bersama ini pasti ada yang ini salah faham, ini salah pengertian, ini keceplosan, ini begini, disengaja tidak disengaja muncul bibit-bibit permusuhan, kebencian, dan syaitan menambah-nambah. Maka harus ada lapang dada, memaafkan. Kata Ibnu Simak rahimahullah imam, ketika berselisih manusia, mereka a'imah, ini cekcok sedikit dengan temannya, urusan dunia atau pribadi, marah temannya, emosi sampai memuncak, dan dia katakan urusannya adalah esok di yaumul qiyamah, di hadapan Allah, dari hisab. Dan sering kita dengar yang semacam ini, kalau sudah ada urusan dunia, urusan harta, urusan pribadi, ya di dunia belum selesai, mungkin belum ini kelar, nanti urusannya di akhirat, di yaumul hisab, kita selesaikan di hadapan Allah, dia hari mahsyar nanti urusannya. Bukan begitu orang yang berteman. Kata Ibnu Simak, jangan terlalu lama menunggu yaumul qiyamah. Besok, ini besok, kalau ini hari Sabtu, besok Ahad kita insya Allah bermaaf-maafan selesai. Nunggu hari mahsyar untuk menyelesaikan urusannya dengan saudaranya. Bukan begitu orang yang ikhlas dan jujur dalam sama-sama tafahum, mau memahami, mau tasamu, bermaafkan apa yang menjadi kesalahan atau kejelekan dari saudaranya. Perkara yang ketiga, perkara menampakkan cinta kepadanya dan mengamalkan konsekuensinya. Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Idza ahabba ar-rajul akha falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Kalau kamu mencintai seorang karena Allah, sampaikan, kabarkan padanya bahwa aku mencintaimu karena Allah. Ana uhibbuka fillah. Dan itu anjuran Rasulullah SAW. Kata Sufyan ibn Uyainah, aku mendengar Musawir al-Warraq, ini menunjukkan konsekuensi cinta ini, kalau sudah aku mengatakan pada seorang aku mencintaimu karena Allah, maka enggak akan ada yang bisa aku tahan untuk dia. Artinya sesuatu yang dia butuhkan atau sesuatu yang bahkan dia minta, enggak akan kemudian aku tahan, tidak aku berikan padanya. Nah, itu konsekuensi itsar mencintai saudaranya karena Allah. Asy-syahid disampaikan secara lisan dan diamalkan konsekuensi ucapan tersebut. Karena Allah berarti betul-betul karena ketaatan dan istiqomah orang itu, walaupun dia sejauh-jauhnya orang dari dia secara nasab, suku, atau tidak sesuai dengan keinginan pribadinya, maka tetaplah dia mencintainya karena Allah. Perkara yang keempat, harus adanya saling menasehati. Tanasuh. Wadinun nasihah. Dan seperti Rasulullah sebutkan, agama itu nasihat. Salah satunya, wali aimatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk para pemimpin kaum muslimin dan segenap ammah seluruh kaum muslimin yang ada. Bernasehat, menyampaikan yang terbaik, mengingatkan dia. Kata Hasan al-Basri, ikhwanuna yudhakiruna nabil akhirah. Kalau ikhwah kita mengingatkan kita urusan akhirat, taklim ini itu, nasehat, makanya lebih kami cintai daripada keluarga kami. Keluarga kami hanya mementingkan dan mengingatkan akhirat. Maaf, keluarga kami hanya berbicara seputar dunia. Perkara yang kelima, adanya itsar, lebih memprioritaskan hak saudaramu. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ketika Allah puji Ansar, Allah sebutkan mereka mendahulukan hak saudaranya padahal mereka sendiri butuh sangat. Tapi karena kecintaan karena Allah, mereka itsar mendahulukan hak saudaranya. Kata Abbas ibn Dahqan rahimahullah, tidak ada yang keluar dari dunia ini seperti Bishr ibn al-Harith, atau dikenal dengan Bishr al-Hafi, di mana ketika sedang sakit beliau dijenguk oleh seseorang temannya. Orang ini mengeluh, nah, ini ekonominya sulit begini, kekurangan dan lain sebagainya. Maka beliau lepas pakaiannya dan beliau berikan kepada temannya ini untuk dijual atau dimanfaatkan. Sementara beliau pinjam jubah untuk menutupi auratnya. Sehingga beliau kemudian meninggal, tidak ada dunia yang bersama beliau kecuali pakaian jubah beliau, itu pun pinjaman dari orang lain. Rahmatullah alaih, rahmatan wasi'ah. Maka salaf sebaik-baik contoh dan toladan bagi kita. Perkara yang keenam dan ini penting, at-taghaful. At-taghaful artinya melupakan. Yani tidak menganggap kejelekan atau kesalahan saudaramu pada dirimu. Allah sebutkan tentang Rasulnya, arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Sebagiannya Rasul sampaikan kepada istrinya, sebagiannya Rasul berpaling. Ini enggak dianggap oleh Rasul. Dan itu toladan. Artinya enggak semua kesalahan saudaramu kamu minta pertanggungjawaban, kamu anggap dia berbuat salah, harus ini kamu ingat-ingat terus. Tidak. Sebagiannya kamu anggap tidak pernah terjadi. Sebagiannya kamu anggap tidak pernah dia lakukan, tidak pernah dia katakan. Tidak semuanya. Harus ada sifat seperti ini. Ketika Hasan al-Basri menyatakan tentang ini, kata beliau, mastaqsa karimun qat. Orang yang mulia tidak akan pernah istiqsa. Istiqsa itu layaknya orang mensensus. Orang sensus kan enggak mau ketinggalan. Setiap rumah harus dimasuki, catatan rinci detail. Berapa penghasilannya, apa saja, ini, itu. Kamu gak boleh begitu dengan temanmu mensensus kesalahannya. Tanggal sekian, Fulan berkata begini. Tanggal sekian, bulan sekian, Fulan berbuat begini, mengatakan begini. Gak ada yang kamu tinggal. Bukan begitu orang yang mulia. Sebagainya tidak pernah kamu anggap. Ketika Imam Ahmad dikatakan kepada beliau, al-afiyah, 10 bagian. Afiyah itu keselamatan, kebaikan. 9/10 ada pada memaafkan, yakni tidak menganggap kejelekan orang padamu, kesalahan. Maka kata Imam Ahmad, salah. Al-afiyah itu 10, semuanya ada pada taghaful. Semuanya ada pada taghaful, yakni dengan kamu tidak menganggap kesalahan saudaramu. Tidak pernah kamu anggap itu sebagai kejelekan atau kesalahan. Tentunya ketika itu berkaitan dengan pribadimu, kamu tersinggung, kamu sakit hati, persaudaraan menuntut untuk kamu melupakan semua itu. Karena masuk waktu maghrib, kita harus untuk sholat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.